بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: ولهم شبهة أخرى. Setelah selesai dari syubhat yang pada pertemuan-pertemuan kemarin kita sudah baca bersama, kisah Usama, kisah para sahabat dan juga Bani Israel, terputus syubhat-syubhat mereka, terbongkar dan terkuak, maka mereka tidak berhenti sampai di situ, terus memunculkan syubhat yang berikutnya, yaitu wa huwa ma dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa yaumal qiyamah yastaghitsuna bi Adam tsumma bi Nuh tsumma bi Ibrahim tsumma bi Musa tsumma bi Isa fa kulluhum ya'tadziruna hatta yantah ilar Rasul sallallahu alaihi wasallam qalu fa hadza yadul ala anna al-istighatsah bi ghairillah laisat syirkan. Yaitu subhat yang berikutnya apa? Apa yang disebutkan dan disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam tentang kejadian nanti ashabul mauqif di padang mahsyar di yaumul qiyamah, bahwa para manusia beristighatsah, ya, dengan Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, masing-masing meminta kepada atau seluruh manusia mendatangi satu persatu nabi-nabi ini untuk meminta kepada mereka agar disegerakan faslul qada, agar segera diputuskan perkara-perkara mereka nanti di hari kiamat. Datang kepada Adam, Adam minta uzur, datang kepada Nuh, minta uzur, Ibrahim minta uzur, Musa, Isa, semuanya minta uzur. Sampai kemudian para manusia datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan beliaulah akhirnya satu-satunya makhluk yang Allah jadikan untuk kemudian bisa memberi syafaat kepada manusia, yang dikenal dengan syafaatul udhma, yang dimana ini termaktub dalam doa ketika azan: Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilah ya wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan, maqaman mahmudan. Nah, intinya di sini para manusia nanti beristighosah. Istighosah sudah tahu artinya kan, yaitu apa? Hah? Meminta. Apa artinya bilangnya istighosah, isti'anah, isti'adah? Apa bedanya? Ini sudah kita selesai dalam kitab Salah Satu Usul. Apa beda istighosah, isti'anah, isti'adah? Hah? Man yuji? Abu Reza, apa itu isti'adah? Kalau istighatsah? Istighatsah. Istri ya, bukan istri. Kalau istri anak, minta pertolongan. Minta pertolongan. Sama istri Adam minta pertolongan. Kan minta perlindungan bukan ditolong memang. Iya. Tetarakin. Saya lupa. Abu Yazir. Apa itu istighatsah? Atau istiadah? Abu Man. Abu Adib. Nah. Istighatsah apa? Atau perbedaannya apa istighatsah dengan istiadah atau dengan istianah? Nah, kalau apa? Enggak dengar. Meminta hujan. Istighatsah meminta hujan. Abu Man, endak ya. Abu Zulfa. Abu Umar At-Taghali. Meminta pertolongan dalam keadaan yang dimintai tidak mampu. Meminta pertolongan dalam kondisi yang diminta itu tidak, yang diminta tidak mampu memberikan kuasa pertolongan. Kuasa pertolongan. Ini apa ini? Ini isti'anah. Aidza istanta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, minta kepada Allah. Di ayat yang lain Allah menyebutkan fasta'inu bisabri wassalah. Meminta pertolongan beristi'anahlah dengan sabaran dan sholat. Abu Talita. Ini di usul salasa sudah kita bahas semuanya ya, satu persatu yang disebutkan oleh Syekh, macam-macam ibadah. Pantis, Fadal, pantis. Nah. Aina Abu Faras maujud? Maujudun huwa. Abu Faras, Abu Maulana, Fadal, apa itu istighatsah, isti'adah, isti'anah, perbedaannya? Apa itu? Itu apa itu? Istighatsah minta kepada Allah dalam keadaan darurat atau genting. Berarti kalau istiadah tidak darurat atau genting. Abu Hani. Nah, ahsan tabarakallah. Istighatsah sama isti itu artinya ada makna permintaan tolong. Ada makna permintaan ya. Nah, namun kalau istighatsah itu musibah sudah terjadi, minta untuk diangkat. Ini kalau istighatsah. Ya, kalau isti'adzah belum terjadi, dikhawatirkan. Makanya berlindung dari godaan syaitan dan yang lainnya, ya, khawatir mendapat mara bahaya, khawatir belum terjadi, beristi'adzah. Kan seperti itu. Ya kan? Kalau isti'anah umum meminta pertolongan. Umum sifatnya, artinya bisa masuk ke istiadah, ke istighatsah, dan yang lainnya. Nah, ini perbedaan isti'adzah dan istighatsah. Baik, sekarang kita berbicara syubhatnya mereka. Ya. Kan di padang mahsyar nanti yang matahari dekatkan, yang masing-masing keringatnya sesuai dengan dosanya, ada yang selutut, ada yang sebadan, ada yang menutupi kepalanya, dan ini kan sudah terjadi kan ketika itu. Ya, ketika itu huru-hara yaumul qiyamah sudah meliputi mereka. Nah, makanya disebut istighatsah. Mereka beristighatsah kepada Adam. Agar untuk apa? Sudah cepat meminta apa beristighatsah kepada Adam. Agar berdoa kepada Allah untuk segera diangkat. Nah, ini istighatsah, ya. Jadi ini dipahami permasalahan istighatsah. Kata mereka, itu buktinya menunjukkan bahwa istighatsah kepada selain Allah bukan syirik. Ini sebetulnya ucapan ini sudah menunjukkan kelemahan mereka. Mereka sudah terdesak, ya, tidak bisa bermain kata, tidak bisa berputar-putar lagi. Akhirnya soroha, ya sudah, ini istighatsah mau apa? Tapi enggak syirik. Nah, kata mereka seperti itu. Nah, maka kata Syekh, qala fal jawab an naqul, maka jawabannya kita katakan, subhana man taba'ala qulubi a'da'ihi, maha suci Allah, ya, yang ya sudah Allah ketika berkehendak untuk menutup pintu hati seseorang, selesai, buta hatinya. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati bisudur, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan mata yang buta, namun buta mata hati yang ada di dada-dadanya. Kata Syekh, subhana man taba'ala qulubi a'da'ihi, maha suci zat yang memang sudah menutup hati-hatinya musuh-musuhnya. Kenapa? Fa innal istighatsa bil makhluq fima yaqdiru alaihi la nunkiruha. Kata Syekh, istighatsa dengan makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut mampu, ini kita enggak mengingkarinya. Seperti itu. Kama qala ta'ala fi kisati Musa, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, yang artinya, maka beristighatsah kepada Musa, siapa? Orang yang dari golongannya Musa. Orang ini berantem dengan kaumnya Fir'aun. Lagi berantem, ada Musa, orang ini beristighatsah, meminta untuk dibantu, untuk diangkat bala apa berkelainya ini biar bisa dimenangkan, dibantu oleh Musa. Beristighatsah kepada Musa, untuk melawan musuhnya. Kata sih, gak ada iskan. Istighatsah kepada makhluk dalam perkara yang mereka mampu, kita enggak mengingkarinya. Wa kama yastaghitsul insan bi ashabihi fil harb wa ghairihi fi asya yaqdiru 'alaiha al makhluk, sebagaimana manusia beristighatsah dengan kawan-kawannya, dengan teman-temannya dalam peperangan, misalnya dengan pasukannya atau yang selainnya dalam banyak hal yang di mana memang makhluk mampu melakukan perkara tersebut. Nah, ya, ini ada musyrik enggak? Siapa yang mengingkari seperti ini, kata Syekh? Qala wa nahnu angkarna istighatsatal ibadah allati yaf'alunaha 'inda quburil awliya aw fi ghaibatihim fil asya allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Kami ini mengingkari istighatsah, yang istighatsah ini jenis istighatsah ibadah. Sudah bersama kita ya dalam salah satu usul. Banyak hal yang merupakan ibadah, namun ada rinciannya, ya. Istighatsah ibadah, ya. Namun juga ada istighatsah yang bukan ibadah. Isti'anah juga ada yang bukan ibadah. Mahabbah ada juga yang ibadah, ada yang bukan ibadah. Kan seperti itu, sudah lewat perinciannya ini ya. Nah, maka kata sih yang kami ingkar itu istighatsah yang jenis ibadah. Yang mereka lakukan di sisi kuburan-kuburan wali-wali, atau ketika wali-wali tersebut jauh di negeri mana, di tempat mana, mereka beristighatsah dengan wali tersebut dalam perkara-perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterjang ombak badai di lautan, istighatsahnya kepada ya wali fulan, ya syekh fulan. Nah, Ini yang kita ingkari kepada kalian. Adapun kita, kalian meminta tolong dalam perkara yang kalian timpa kesusahan kepada orang-orang yang hadir, ada mereka mampu. Kita enggak mengingkarinya. Qala idza sabata dzalik, maka kata Syekh, kalau sudah jelas yang seperti ini, sudah tetap yang seperti ini. Paham ya kalian, ayyuhal quburiyu. Fal istighatsah bil anbiya yaumil qiyamah. Yuriduna minhum an yad'u Allah aw an yad'u Allah an yuhasiban nas hatta yastariha ahlul jannah min qurbil mauqif. Wahada jaizun fi dunia wal akhirah. Kalau sudah paham, kalian sudah sepakat ini ya, diketahui yang seperti ini. Maka istighosah dengan Nabi nanti di hari kiamat, mereka ada. Makanya kan manusia mendatangi, kan seperti itu ya. Ada mereka. Dalam perkara yang memungkinkan mereka untuk mampu untuk berdoa kepada Allah, Nabi. Orang-orang terdekat. Orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Enggak ada isyarat. Para sahabat datang kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam minta untuk berdoa kepada Allah. Enggak ada isyarat. Nah, mereka menginginkan, para manusia menginginkan dari para nabi untuk mereka berdoa, para nabi ini berdoa kepada Allah agar Allah segera menghisab mereka, menyelesaikan, jadi biar cepat selesai. Hatta yastariha ahlul jannah min qurbil mauqif, agar ahlul jannah itu sudah bisa bebas tenang dari keguncangan di waktu tersebut. Nah, wahada jaizun fid dunya wal akhirah, demikian jaiz, boleh di dunia dan di akhirat. Qala wa dhalika an ta'tiya 'inda rajulin salih hayyin yujalisuka wa yasma' kalamaka taqulu ud'ullaha li. Kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna dhalika fi hayatihi. Nah, yang demikian misalnya engkau datang kepada seorang yang saleh, duduk bersama engkau, hidup dia duduk bersama engkau, mendengar ucapan engkau. Kemudian engkau mengatakan kepada orang ini, doakan aku. Ya Syekh, ya bulan, nah, doakan aku. Sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah, kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, yang demikian ini ketika Rasulullah hidup. Enggak ada isyarat. Wa amma ba'da mautihi fa hasya wa kalla annahum sa'aluhu dzalika inda qabrihi. Adapun setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, fahasya wa kalla, gak akan mungkin, sekali-sekali tidak para sahabat meminta datang kuburannya, meminta beristighatsah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Gak ada. Kita tahu di zaman Abu Bakar ya, banyak hal yang butuh fatwa. Di zaman Umar, banyak hal yang butuh fatwa. Yang kalau seandainya Rasulullah masih hidup, sudah dikembalikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Bagaimana diskusi yang lumayan alot antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq dalam memerangi ahlu riddah. Ya. Orang yang enggan membayar zakat. Seperti itu. Enggak ada mereka kan ketika seperti ini datang kubur Rasulullah meminta, ya Rasulullah. Nah, ya. Di zaman Umar bin Khattab banyak beberapa perkara-perkara ketika itu yang akhirnya Umar bin Khattab bermusyawarah kepada sahabatnya. Wah, sahabat masih banyak yang hidup. Tidak dinukilkan dari mereka seorang pun, bahkan setengah orang pun dari mereka. Tidak ada yang mendatang kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi mereka butuh. Ya. Jawaban fatwa dari Rasul alaihi salatu wassalam, kalau seandainya Rasulullah hidup sudah selesai, gampang. Ternyata tidak ada salah seorang sahabat sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam datang ke kuburan beliau. Qala bal ankara salahu ala man qasada du'a Allahi inda qabrihi fa kaifa bi du'aihi nafsi. Bukan hanya itu, para salaf, para sahabat dan yang lainnya tadi itu mengingkari. Yang ini, jangankan yang ini, yang model meminta, minta kepada wali yang ada di kuburan, bahkan nabi yang ada di kuburan, kok ya seperti ini? Salaf itu mengingkar juga tipe apa? Orang datang ke kuburan orang soleh atau kuburan nabi, dia bukan berdoa meminta kepada penghuni kubur, dia datang ke kuburan tersebut berdoanya kepada Allah, tapi di situ tempatnya. Ya, dia punya hajat yang lainnya, berdoa kepada Allah. Tidak ada kesyirikan di situ. Berdoa kepada Allah, tapi di kuburan orang soleh tersebut atau di kuburan nabi. Ini pun diingkar oleh para salaf. Maka disebutkan doa seperti ini walaupun syirik tapi bid'ah. Maka tersebut, fakaifa bidu'aihi nafsi. Bagaimana dengan meminta berdoa langsung kepada penghuni kubur? Sekedar datang saja berdoa kepada Allah, datang di sisi kuburan tersebut, ini pun diingkar oleh salaf. Bagaimana lagi dengan meminta langsung kepada penghuni kubur tersebut? Ini yang kami ingkari, dari kalian, wahai ahli kubur. Nah, au kuburiyin. Baik. Qala walahum syubhatun ukhra, wa hiya kisah Ibrahim. Lamma ulqiya finnar, i'tarada lahu Jibril fil hawa, wa qalahu alaka hajah, wa qala Ibrahim, amma ilaika. Nah. Mereka punya syubhat yang lainnya lagi. Yaitu kisahnya Ibrahim. Ketika dilempar ke dalam neraka, afwan. Ketika dilempar ke dalam api, maka kemudian datang Jibril menawarkan bantuan kepada Ibrahim. Maka dijawab oleh Ibrahim, amma ilai fala. Adapun kepada engkau, enggak ada hajah saya. Kata mereka kuburin ini ahlu syirik, qalu falau kalatil istighatsah syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Kalau seandainya istighatsah ini syirik, Jibril enggak akan menawarkan kepada Ibrahim. Ya. Nah, meminta bantuan kepada selain Allah itu syirik, Jibril enggak akan menawarkan kepada Ibrahim. Maka kata Syekh, sama. Fal jawab, qala fal jawab. Inna hadza min jinsi asyubatil ula, ini persis seperti syubhat sebelumnya. Fa'ina Jibril arada alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdir alaihi. Jibril menawarkan kepada Ibrahim dalam perkara yang memang Jibril mampu, memberikan manfaat menyelamatkan Ibrahim dari api. Jibril mampu. Fa'innahu kama qala ta'ala 'allamahu syadidul quwa. Jibril ini malaikat yang syadidul quwa. Sudah kekuatannya luar biasa. Nah, sayapnya saja, satu sayapnya menutupi antara ufuk timur dan barat. Ini Jibril, sayapnya seperti itu. Nah, luar biasa makhluk yang Allah berikan keutamaan. Falau udhina lahu an ya'khudha nara Ibrahim wa ma haulaha minal ard wal jibal yulkiha fil masyrik awil maghrib lafa'al. Kalau diizinkan bagi Jibril untuk mencabut api tersebut dari Ibrahim atau yang sekitarnya, bumi, gunung, kemudian Jibril lemparkan di timur dan barat, mampu, sangat mampu Jibril. Lafal Jibril memiliki kekuatan yang luar biasa. Walau amarahullah an yada' Ibrahim fi makanin ba'idin anhum lafal. Kalau seandainya Allah memerintahkan Jibril untuk meletakkan Ibrahim di tempat yang jauh dari kaumnya, kan dilakukan Jibril. Kalau Jibril diperintah untuk mengangkat Ibrahim ke langit, dilakukan oleh Jibril. Artinya apa? Jibril itu memiliki kemampuan. Nah, kalau wahada karajulin goniin lahu malun kadir, yara rajulan muhtajan, fayaridu alaihi an yukribahu, wa yahibu aw yahibahu syai'an, yakdibi hajatahu. Faya abadhalikal muhtad an ya'khudha wa yasbir ila an ya'tiyahu Allah birizkin la minna fihi li ahadin. Ini penting ya ikhwan. Kata Syekh, ini di sini ada sebuah adab yang luar biasa. Nah, tadi ceritanya Jibril menawarkan kepada Ibrahim. Ya. Dan ini kan bukan sesuatu yang melanggar syar'i. Tapi apa jawaban Ibrahim? Hah? Apa jawaban beliau alaihi salatu wassalam? Amma ilaih pala haji. Nah, adapun kepada engkau wahai Jibril, tidak. bukan karena badan siapa, Jibril jelas gak ada, kemudian mau pamrih dan yang lainnya. Namun betul-betul tawakalnya, bersandarnya, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kondisi Ibrahim sangat tahu jika mengiyakan penawaran Jibril itu juga bukan sesuatu yang berdosa. Namun Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Nah, makanya sebut ummah walaupun dia bersendirian. Imam. Nah, tauhidnya, tawakalnya. Kata Syekh, permisalan kisah Ibrahim bersama Jibril. Ini seperti seseorang yang kaya, dia punya harta yang banyak. Melihat seorang yang butuh. Nah, kemudian orang kaya ini menawarkan kepada orang tersebut untuk meminjamkan atau bahkan memberinya sesuatu yang dengan itu orang yang butuh ini menyelesaikan hajatnya. Fayak badalikal muhtaj. An ya'khudha wa yasbir ila an ya'tiyahu Allah bi rizqin la minna fihi. Ini yang penting, la minna fihi. Maka orang tersebut yang butuh tersebut enggan. Tidak mau dengan penawaran tersebut, tidak mau mengambil, dia bersabar kepada Allah sampai Allah berikan dia rezeki dari Allah. La minna fihi yang maksudnya. Tidak ada di situ akhirnya dia kekhawatiran untuk kepada makhluk, kepada orang, orang tersebut mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, bukan permasalahan dia mau sombong, orang butuh kemudian sombong lah. Namun khawatir. Kalau ada khawatiran seperti ini, maka yang seperti ini afdol dilakukan sabar ya. Untuk berdoa kepada Allah, minta. Menangis kepada Allah. Jujur kepada Allah, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Nah, daripada menerima bantuan tawaran dari orang tapi dikhawatirkan akhirnya orang nanti mengungkit jasanya dan yang lainnya. Nah, la minna fi li ahadin. Tidak ada dia akhirnya. Dia merasa tenang. Rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, syahidnya di sini kata Syekh, qala fa aina min istighatsatil ibadah wa syirk law kanu yafqahun. Maka di mana letak istighatsah ibadah? Letak kesyirikannya itu di mana kalau seandainya mereka mau berakal? Law kanu yafqahun. Nah, maka baik, insyaallah pada pertemuan berikutnya, pada ikatnya ini kita sudah hampir habis, namun Syekh menutup kitab ini nanti dengan beberapa hal penting ya, yang terkait dengan permasalahan bagaimana penerapan tauhid dengan hati, lisan, dan anggota badan. Kecuali karena uzur syar'i. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, fadal ya Aba Naufal. Kafir ya. Kafir. Bukan Islam. Itu dikatakan kafir, bukan non-muslim. Apakah orang yang mengatakan hal tersebut, bahwa kita itu mengucapkan kepada orang yang tidak beragama Islam, jangan dikatakan kafir, tapi non-muslim. Seperti dia, apakah orang ini bisa divonis kafir? Apakah diberi uzur? Baik. Adapun vonis kafir, nah ini kita tentunya harus berhati-hati. Nah, vonis itu dijatuhkan ketika sudah terpenuhi segala syarat-syaratnya. Tidak ada lagi penghalang-penghalangnya. Ya. Nah, namun secara umum kita katakan bahwa pernyataan ini batil, pernyataan ini sesat dan bisa membawa konsekuensi kepada kufuran. Nah, kan itu si orang itu yang bilang katanya enggak boleh kita mengucapkan kepada yang beragama Islam atau yang selain agama Islam dan kafir. Tapi non-muslim. Kenapa? Karena di periode Makkah atau di periode Madinah tidak dipakai lagi istilah tersebut. Nah, yang dipakai itu kata-kata kafir-kafir itu di periode Mekah, kata si sesat ini. Ya. Nah, sehingga ketika misalnya dia membantah, apakah engkau mampu mengucapkan ayat kul ya ayyuhal kafirun, mungkin saja dijawab dengan dia, ini ayat periode-periode Mekah. Ini memang betul. Surat Al-Kafirun ini periode Mekah. Nah, kata dia mungkin saja dia bisa menjawab ini ayat turun di periode Mekah. Yang kita maksudkan tuh ketika sekarang. Nah, setelah periode Mekah, Rasulullah di Madinah nggak pernah. Ini katanya dia. Jadi kita sekarang pun, ya jangan bilang non-muslim atau kafir tapi non-muslim. Yang pertama kita katakan ayat-ayat surat-surat Al-Quran itu banyak yang turun di periode Madinah yang di situ secara tegas Allah masih mengatakan kafir. Nah, kepada orang yang bukan beragama Islam. Ataubah itu tentang jihad. Jihad itu periode Madinah. Di Mekah enggak ada perintah jihad. Ataubah isinya semua tentang jihad. Ayat pertama kedua sudah jelas Allah mengatakan musyrikin kafirin. Bara'atu minallahi wa rasulihi. Ila alladziina ahadtum minal musyriki. Fasihu fil ardi arba'ata syhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Jelas. Allah menghinakan orang-orang kafir. Ini periode Madinah. Nah, ayat pertama, ayat kedua. Musyrikin kafirin. Bukan mengatakan ghairul muslimin, ghairul mu'minin, enggak. Kafir, musyrik. Dalam surat Al-Bayyinah juga periode Madinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Jelas, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Di tempatnya neraka jahannam kekal di sana selamanya. Ini surat Al-Bayyinah periode Madinah. Dari ayat-ayat ini kita mengetahui surat Al-Kafirun tidak mansukh makna dan lafadznya, sehingga mana kemudian ini perkataan non-muslim ini kalau ditelisik persis mirip dengan pendapatnya Mu'tazilah. Ya, apa bedanya Mu'tazilah dan Khawarij? Kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, bukan muslim. Ya, bukan muslim, kafir. Kalau Mu'tazilah mengatakan apa? Hah? Bukan muslim tapi enggak ngomong kafir. Nah, kalau Mu'tazilah sebenarnya ini dengkot. Dan apabila kita telisik dari karya-karya si sesat ini, memang dia terpengaruh banyak dengan pemikiran Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah di era-era tersebut bercampur dengan Syiah. Ya, Syiah. Nah, ini. Nah, ya sudah emang. Di kulli qaumin waris. Setiap kaum itu ada yang mewarisinya. Nah, wa tarikh kama qila wa tarikh ya'udu bi nafsihi. Sejarah itu nanti akan berulang. Ya sudah akan ada. Jangan dikira sekarang mungkin namanya hilang. Namanya saja. Enggak ada emang sekarang kelompok yang mengatakan Mu'tazilah, tapi pemikiran isinya ini berulang lagi. Jangan bilang kafir, non muslim. Al-Qur'an mengatakan kafir, ini jangan. Ini bahaya, bisa menentang Al-Qur'an. Namun terkait ponis, apalagi kafir ini hati-hati. Ya, nah kita tidak, bukan dari kita tidak mau memponis kafir orang yang memang layak dianggap kafir, namun kita berhati-hati dalam memponis kafir. Nah, barangkali. Baik. Yang lain, karena apa? Bal Abu Talita. Nah, la ikrah gitu. Nah, tidak ada agama karena terpaksa. Tinggal lihat maksudnya bagaimana. Nah, tafsir dari la ikrah habiddin itu bukan ketika kita sudah Islam jangan ada paksa dalam arah beragama, itu salah lah. Mau sholat, mau jadaran, la ikrah habiddin ya akhi. Tidak ada paksaan kita dalam beragama. Bukan. La ikrah habiddin itu tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Lakum dinukum walian. Gitu. Kalau yang dimaksud ini ya benar. Hah? Orang Islam enggak memaksa orang lain masuk dalam agama Islam. Ya. Hatta ketika ada negara Islam ketika zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam memiliki pasukan yang kuat dan yang lainnya, tetap enggak dipaksa masuk agama Islam. Kan ditawari masuk Islam. Kalau enggak ya enggak apa-apa bayar jizyah. Enggak mau sikap. Kan ada paksaan masuk Islam. Enggak mau masuk Islam ya fardhon. Tapi bayar jizyah. Itulah ikrah gitu. Nah, tinggal dilihat maksudnya ke arah mana. Kalau dalam kita sama-sama muslim nih, seperti itu, la ikrah fiddin, enggak tepat. Nah. Ini itu tinggal maksudnya apa? Tidak ada agama karena keterpaksaan itu gimana? Artinya apakah orang beragama tidak beragama Islam karena keterpaksaan? Ya, atau yang bagaimana? Ini memang kalimat masih bisa dibawa ke sana dan ke sini. Nah, maksudnya bagaimana? Tidak ada agama karena keterpaksaan. Kalau dimaksud, ya kita itu kan beragama, menjalankan kan harus ikhlas. Gak boleh karena, ya itu mungkin sih, itu benar. Nah, intinya, dipastikan dulu maksudnya apa. Barakallahu. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.